Kekasihku, sayangku, ku ingin kau tahu, hati ini kan selalu menantikan cintamu. Kaulah yang pertama yang memberi arti cinta untuk selamanya, tetap di hatiku. Ingin memelukmu, mendekap hangat cintamu, untuk selamanya, tetaplah di hatiku. Berbagi meskipun engkau jauh, ku kan selalu merindukanmu, ku kan tetap selalu menjagamu. Jangan ada kata berpisah. Yakinkan di hatimu selalu untukku, tak akan ku berpaling, hanya kau satu di hatiku. Ku akan selalu di sampingmu, tak ku biarkan kau jauh, untuk selamanya tetap di hatimu.